Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 30 Rajab 1443 Hijriah. Atau tanggal 3/03/2022 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari syarah syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah. Pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-43, halaman 93. Dan kita meneruskan dengan kajian yang sebelumnya tentang di sini misal masih berkaitan dengan takwil, tahrif, dan kita hari ini berbicara tentang tafwid. Berbicara tentang tafwid. Nah. Dan semoga Allah Azza pada sore hari ini Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga kefahaman, serta semoga Allah memudahkannya sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang di halaman 92 tentang apa itu tafwid. Ada taktil, ada tahrif. Singet, Mas? Tahrif menyimpangkan, taktil itu meniadakan. Dan juga orang-orang yang mengetahui tentang hal tersebut di awal, mereka mengatakan tentang apa, Mas? Tentang kontekstual, ya, kontekstual yang berkaitan dengan istilah yang mereka gunakan, ya, tentang tafwid. Nah, dan mereka menjadikan kata tafwid itu pasrah bongkoan, dan itu menjadikan apa yang difahami oleh orang-orang menjadi salah kaprah. Maksudnya kalau dikatakan tafwid itu berarti tidak ada bentuk dari usaha atau apapun yang kaitannya dengan akal manusia. Hanya pasrah bongkoan saja. Dan ini tidak benar. Ini tidak benar. Nah, dan hari ini kita akan bahas tentang tafwid itu sendiri. نعم. نعم. Ini berkaitan dengan penjelasan ya. Yang berkaitan dengan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu tahrif, apa itu ta'til ya. Apa bedanya tahrif dan ta'wil, Mas? Dan tafsir. Ada yang masih ingat, Mas? Ada yang masih ingat? Selamat tahu, Mas. Selamat. Ya. Ya. Ayo, itu tafsir. Tafsir adalah mentakwil dengan dalil. Tahrif itu takwil tanpa dalil. Nah, santai. Nah, dan bedanya dengan tafwid apa, Mas? Ma farku baina ta'til wa tahrif di sini, Mas? Apa bedanya antara ta'til dan tahrif? Oh, Mas. Ta'til itu apa? Ayo. Chan. Tahrif itu menyimpangkan dalilnya. Sedangkan ta'til itu menyimpangkan apa yang menjadi konsekuensi dari dalil tersebut. Ya. Nah, madlul yang didalili. Nah. Ini kemarin kita juga sudah bahas. Dan ahlu sunnah wa jamaah itabarra'una minat tariqataini. Ahlu sunnah wa jamaah itu berlepas diri dari dua tariqah, dari dua metodologi. Yang pertama adalah tahriful lafzi bita'til ma'nahul haqiqi ya, ila makna ghair muradin. Dan juga tariqah tsaniyah ya, jalan yang pertama adalah ya, yaitu allati hiya tahriful lafzi. Ini pada pertemuan sebelumnya. Ini ana mengulang sedikit saja. Nah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah Ahlussunnah wal Jamaah yatabarrauna min thariqataini. Ahlussunnah wal Jamaah itu berlepas diri dari dua thariqah. Dua jalan. Al-thariqatul ula, thariqah yang pertama. Jalan yang pertama adalah allati hiya tahriful lafzi bi ta'til makna al haqiqi al murad ila makna ghairin muradin. Jadi yang pertama adalah ahlu sunnah al jamaah berlepas diri dari jalan yang pertama, yaitu allati hiya tahriful lafzi bi ta'til maknahu al haqiqi al muradi ila maknan ghairin muradin, ila maknan ghairin muradin, ila maknan ghair muradin. Jadi ahlu sunnah wal jamaah itu berlepas diri. Ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari jalan yang pertama. Yaitu apa? Tahriful lafzi. Menyimpangkan lafad dengan meniadakan makna yang hakiki yang diinginkan kepada makna selain yang diinginkan. Nah, itu ya. Nah, kemudian tariqatus tsaniyah, jalan yang kedua adalah wahya tariqatu ahli tafwidi. Jalan yang kedua adalah jalannya orang-orang tafwid. Ya. cara tahfidz orang-orang yang pasrah bongkoan. Orang-orang yang kedua, ya, ini adalah thariqatu tsaniyah wa hiya thariqatu ahli tahfidz. Ya, jalan orang-orang yang pasrah bongkoan, Mas. Fahum la, ya, mereka itu orang-orang ahli tahfidz itu, ya, itu adalah kaitannya la yufawwiduna al-makna. Ini la yufawwiduna makna. Yufawwiduna makna. Mereka itu tidak menyerahkan pasrah maknanya kama yaqulul ya mafudati. Ya. Mereka kama yakuluna al-mufawwidatu. Kama yakuluna al-mufawwidatu. Bal yakuluna nahnu naqulu bal yadahu ay yadahu al-haqiqiyatani. Mabsutatani wahuma ghairul quwati wa ni'mati. Jadi ahlu, yang pertama ahlu tahwid. Tafwid. Ahlu tafwid. Fahum la yufawwiduna al-ma'na. Mereka itu sebenarnya tidak memasrahkan makna. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang muwafidah. Al-mufawidah. Al-mufawidah orang-orang yang pasrah bongkoan. Ya. Bal yakuluna. Namun mereka mengatakan apa? Nahnu naqul, kita katakan. Bal yadahu. Ya, bal yadahu. Namun kedua tangannya ai yadahul haqiqiyatan, ya, tangan keduanya secara hakikinya mabsutotani. Mabsutotani. Terbuka. Ya. Wahuma ghairul quwwati wa ni'mah, dan keduanya itu tidak maknanya adalah kuat, kekuatan dan nikmah. Nah, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah bari'atun minat tahrifi wa minat ta'tili. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinannya Ahlussunnah wal Jamaah itu berlepas diri dari tahrif dan dari ta'til. Oleh karena itu kita mengetahui tentang kesesatan dan dustanya orang-orang yang mengatakan bahwasanya inna thariqata salafi, ya, sesungguhnya jalannya orang-orang salaf, orang-orang terdahulu, para sahabat terdahulu, hiya tafwidu, hiya tafwidu, at-tafwidu, pasrah bongkoan. Ha'ula'i dhallu in qalu dhalika, mereka itu sesat apabila mereka mengatakan yang demikian. An jahlit bitori ketisalaf, karena mereka jahil, tidak paham, tidak tahu tentang jalan orang-orang salaf terdahulu, jalannya para sahabat, mereka enggak tahu. Maka kemarin ana menjelaskan kepada antum semuanya tentang bodoh terhadap manhaj salaf itu ada berapa. Yang pertama, tidak tahu apa itu manhaj salaf. Ada orang mengatakan oh itu salafi, tapi antum enggak tahu salafi itu apa. Salaf itu artinya pengikut salaf. Kalau salaf itu bukan aliran, Mas. Salaf itu orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu siapa? Para sahabat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, khairun nasi qarni tsumma ladzi yalunahum tsumma ladzi yalunahum. Sebaik-baik generasiku adalah sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi sepeninggalnya. Generasi para sahabat. Ya, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Ini yang maksud salaf itu, Mas. Dan kalau ada orang mengatakan ana salafi, itu berarti dia berusaha untuk menisbatkan mengikuti apa yang ada pada kaum salaf terdahulu. Bisa benar, bisa salah, gitu loh. Bisa benar, bisa salah. Karena hanya sekedar pengakuan. Tapi belum tentu hakikatnya, perwujudannya, akhlaknya, ya. itu sama dengan salaf terdahulu. Paham maksudnya? Paham ya? Itu hanya sekedar penisbatan. Nah, penisbatan yang seperti itu hendaknya tidak kemudian menyebabkan orang itu membuat kelompok. Paham? Itu kelompoknya siapa? Kelompok salafi. Salafi bukan kelompok, masalah jenengan itu. Karena jenengan itu bodoh. Kalau bisa dibilang bodoh. Ini karena yang menyebut bodoh di kitab ini. Bukan ana ya. Jenengan itu belum tahu. Kalau ana akan mengatakan jenengan itu belum tahu. Belum paham apa itu salaf. Jadi ada orang mengatakan misalnya. Ya. Ada orang mengatakan. Pak Mugi salafi. Oh dia salafi kok. Iya Pak Mugi itu berusaha untuk mengikuti generasi salaf terdahulu. Tapi belum tentu Pak Mugi itu paham atau pengamalannya sama persis dengan salaf, hanya berusaha. Sehingga di situ orang-orang yang ingin berusaha mengikuti salaf terdahulu, ya, itu tidak layak juga dikatakan kelompok. Kelompoknya yang mana? Emang ada imamnya? Memang ada ketuanya, jamaahnya? Gak ada mas, itu yang benar. Kalau kemudian ada yang mengatakan tuh ketuanya, pemimpinnya Ustadz Fulan, gak ada Ustadz Fulan, gak ada itu mas. Yang seperti itu hanya mengaku-ngaku mas. Sesungguhnya tidak ada dalam Islam itu aliran-aliran tertentu, gak ada mas. Suf, kita lihat ya tentang kalau misalnya antum berselisih pendapat. Ya. Kalau antum berselisih pendapat, kemana antum itu kembali, mas? Kemana antum itu kembali? Kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan gak? Atau antum kembali kepada kelompok? Itu bukan kelompok saya. Wali-wali, biarkan. Ya. Bukan seperti itu, mas. Sesungguhnya maksud di sini adalah ya di surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian itu berselisih, berbeda pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallah wa rasuli, kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah, bukan pada ustadznya, bukan pada kelompoknya. Salah itu mas. Kesalahan pertama seperti itu. Kembali kepada Al-Quran, kembalikan pada Sunnah Nabi SAW. Nah, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian itu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika yang demikian itu khairu ahsanu ta'wila, itu jauh lebih baik ya, itu kaitannya dengan itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Nah ini di surat An-Nisa 59. Berdasarkan surat An-Nisa 59 itu mas ya, salafi itu bukan kelompok mas. Sekarang ana tanya kepada jenengan mas, siapa yang mengatakan salaf itu kelompok mas? Itu berarti bodoh terhadap manhaj salaf. Paham maksudnya? Siapa yang mengatakan salaf itu kelompok? Maka saat dia mengatakan salaf itu adalah kelompok, maka dia tidak paham makna salafi yang sesungguhnya. Karena makna salafi yang sesungguhnya nisbat kita kepada kaum salaf terdahulu. Paham? Oleh karena itu, ya ini anda tulis, tidak tahu apa itu manhaj salaf. Manhaj itu adalah cara pandang. Cara pandang. Ya, cara pandang. Sehingga di sini, salaf itu apa? Mereka tidak tahu. Ya. Mereka taunya salaf adalah oknum yang mengaku diri mereka salaf. Ya, mereka mengaku apa? Salafi. Nih, ana pengen membuka ini kepada antum semuanya. Jangan sampai antum itu dikocar-kacirkan dengan sekedar nama, tapi antum gak paham tentang apa itu nama yang secara hakikatnya. Wong ngajine kae salafi. Sik Mas, antum paham gak tentang salafi itu? Kalau ngajinya salafi, semoga Allah Azza Jalla memberikan kita kemudahan untuk mengikuti salaf. Nah, nisbat kita kepada salaf itu mulia. Jangan direndahkan dengan disempitkan dengan, oh itu kelompoknya salafi. Gak ada kelompok salafi, Mas. Gak ada. Paham gak sini? Kalau mengaku dirinya itu kelompok salafi, maka kita tanya, ketuanya siapa, Mas? Pendirinya siapa, Mas? Dan sejak kapan itu didirikan? Maka kita akan tanya, Imam Bukhari salafi bukan? Atau Syekhul Islam Taimiyah itu salafi bukan? Meninggalnya ulama aja jenengan enggak tahu bilang salafi. Ya. Maka Mas belajar dulu. Jangan kemudian menyebabkan kita terperosok dengan sesuatu kebencian sedangkan kita enggak tahu hakikatnya gimana. Paham maksudnya di sini? Makanya kenapa kita itu nganggapnya kalau misalnya orang yang yasinan malam Jumat, tahlilan setelah kematian, bukan salafi. Kita katakan, ya itu bukan perbuatan salaf terdahulu. Betul. Mereka tidak berusaha nisbat kepada salaf terdahulu. Tapi bukan berarti mereka itu tidak masuk kelompoknya salafi. Salafi itu bukan kelompok, Mas. Bukan jamaah, Mas. Salafi itu pola pandang orang yang ingin menisbatkan kepada para sahabat terdahulu. Paham maksudnya di sini? Ya. Makanya Syekh Abdul Bari hafizallah, ma uhibbu ism salafi. Karena di dunia ya, annas حين يسمع السلفي يا كأنه يسمع شيء مخيف. Ya. Ana tidak pernah senang untuk menamakan diri ana salafi. Karena orang itu ketika mendengar kata salafi, maka dia akan mengetahui suatu kelompok yang sangat menakutkan. Nah, ini karena banyak orang yang paham. Salafi itu nisbat kita kepada salaf. Bukan kelompok, Mas. Ingat itu, Mas. Salafi, nisbat. Menisbat itu, misalnya. Antum, ana misalnya. Ana menisbatkan keturunannya Marto Diharjo. Misalnya. Ya, Hanung juga itu. Marto Diharjo. Misalnya ana mengatakan The Martos, gitu. Ya. Keturunannya Marto Diharjo. Anda nisbatkan Marto Diharjo? Iya. Karena ada keturunan. Paham gak? Ada sebabnya. Paham maksudnya? Bapak Anda keturunannya Mbah Marto Diharjo. Kalau buat Anda, Mbah Buyut beliau itu. Mbah Buyut Marto Diharjo. Nah, itu namanya apa? Nisbat. Nah, sekarang kalau misalnya orang mengatakan nisbatnya salafi, ya-nya itu adalah ya nisbi. Ya. Ya yang menisbatkan kepada nama yang sebelumnya. Kalau sebutkan salafi, maka dia ingin menisbatkan dirinya adalah orang yang mempunyai pemikiran sama dengan para sahabat terdahulu dan generasi salaf terdahulu yang generasi itu dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ketika Allah menyebutkan tentang pujian terhadap sahabat apa, Mas? Iya. Tentang di surat At-Taubah ayat 100, Mas. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajiri wal ansar والذين تبعوهم بإحسان. Antum lihat di surat At-Taubah ayat 100, Mas. Itu antum akan paham maksud dari mengikuti ittiba, menisbatkan diri kepada salaf. Itu di surat At-Taubah ayat 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama, masuk Islam dari golongan Muhajiri dan Ansor. Kalau dari golongan Muhajiri dan Ansor, siapa mereka? Orang belakangan? Gak mungkin. Syekh Husain Tamiyah? Gak mungkin. Jauh, Mas. Syekh Husain Tamiyah meninggal tahun 728, belum lahir. 700 tahun. Ini adalah para sahabat. Ini adalah para sahabat yang dipuji di sini. Jadi orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam dari golongan Muhajir dan Ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa ini, Mas? Adakah di sini tahdid muayyan? Adakah pembatasan yang sudah ditentukan di situ? Ada enggak? Ya. Sebutannya walladzina tabauhum biihsanin. Orang-orang yang mengikuti mereka, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik, mengikutinya dengan baik. Ya, radhiyallahu anhum, maka ridho Allah ridho kepada mereka, wa radu an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Ini menunjukkan apa, Mas? Allah ridho. Allah memberikan ujian terhadap orang Muhajirin dan Ansor, di mana mereka adalah para sahabat. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Apakah di sini wattaba'uhum ini adalah pada zamannya atau setelah zamannya? Para ulama menjelaskan dalam tafsir di sini sampai kelak. Ya. Paham? Ini kontekstualnya adalah kontekstual menisbatkan, mengikuti. Maka itulah yang akan mendapatkan ridho dari Allah Azza Jalla. Nah, sekarang antum itu menginginkan ridhonya siapa? Kalau antum mengikuti kelompok-kelompok sekarang, ya, taruhlah misalnya, antum pernah dengar, ya, orang-orang menisbatkan diri kepada jamaah tablik. Ya, saudara-saudara kita itu, Mas. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ingat, Mas, kalau menyebutkan kelompok-kelompok saja, kalau orang, jangan, Mas, jangan kita benci mereka. Justru kita doakan mereka itu saudara-saudara kita. Paham maksudnya di sini? Sehingga di sini, kalau misalnya antum lihat ada orang-orang yang bawa kompor, bawa selimut kemana-mana, kemudian tidur di masjid, ingin mengajak kaum muslim dan seterusnya, mereka menisbatkan diri kepada jamaah tablik, kira-kira mereka kelompok atau bukan kelompok, Mas? Ya, kelompok, Mas. Ada pendirinya di situ. Ada pendirinya. Kemudian Hizbut Tahrir yang telah dilarang di Indonesia ini. Kira-kira itu kelompok atau hanya nisbat, Mas? Kelompok. Ada ketuanya, ada pendirinya. Paham saya di sini, Mas? Ikhwanul Muslimin, Mas. Itu kelompok atau nisbat? Kelompok, Mas. Ya. Semuanya hal-hal seperti itu ada apanya? Ada ketuanya, ada pencetusnya. Nah, sekarang pencetusnya salaf itu sopois. Kalau antum paham, maka antum akan mengatakan orang-orang salafi semoga Allah Azza Jalla memberikan dia kemudahan untuk mengikuti para sahabat. Dan gak semua orang salafi pasti itu sesuai dengan penisbatannya. Paham maksudnya di sini? Jangan dianggap bahwasanya, oh itu yang melarang tahlil, yang melarang yasinan, yang keras dengan saudaranya, semuanya itu salafi. Itu gak punya hati, misalnya. Gak punya kelembutan, misalnya. Mas, semoga Allah memberikan keberkahan buat jenengan. Sabar, Mas. Makanya belajar lebih banyak lagi, Mas. Jangan cupet. Jangan jadi orang yang cupet. Jangan jadi orang yang kemudian menolak kebenaran karena apa? Sudah keburu sombong. Ya, batarul haq wa ghamtun nas. sudah terlebih dahulu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Alah ustaz sing ngomongnya ra jelas. Akhlaknya kok ngono dan seterusnya. Dikembalikan lagi pada pribadi, itu bukan salaf. Salaf itu para sahabat. Di sini di surat At-Taubah ayat 100. Paham maksudnya di sini, Mas? Jadi adalah kesalahan fatal ketika orang mengatakan, oh dia itu salafi. Kita katakan, semoga Allah Azza Jalla memberikan dia kemudahan untuk menjadi salafi yang sesungguhnya. Bukan kelompok. Hah? Karena salaf itu menisbatkan kita kepada generasi terdahulu, generasi salaf. Nah. Kemudian yang kedua adalah mengukur kebenaran bukan dari asal manhaj salaf, tapi dari komentar dan perilaku oknum. Nah ini yang sering terjadi. Orang salafi udah jenggotan, cingkrang, gak pernah salam. Pengat-pengut. Naudzubillah min dzalik. Ahwatnya juga sama. Mentang-mentang cadaran, ya, malu memperlihatkan sesuatu, gak pernah senyum, gak pernah sapa. Ya. Ikut kajian nyatet, habis itu lumpat. Ya. Tahu lumpat, Mas? Ya. Lumpuk-lumpuk melumpat, wis hilang. Gak pernah mengetahui. Misalnya seorang wanita yang ikut kajian tahu, oh itu fulana. Tahu namanya. Tahu tempatnya. Tahu apa yang menjadi kondisinya. Itu perhatian, Mas. Itu akhlak. Paham maksudnya di sini? Jadi, jangan sampai mengeneralisir sesuatu itu dengan baju kita sendiri. Ini anak bajunya, ukurannya L. Oh, berarti antum juga harus L juga dong. Ya. L-L-an. Akhirnya juga ngeyel-ngeyelan. Gak benar di situ, Mas. Kaum muslim itu harusnya bersaudara. Harusnya saling mendoakan kebaikan. Harusnya senang kalau orang lain itu mendapatkan hidayah sebagaimana kita dapatkan dari Al-Quran Sunnah. Jangan kemudian menganggap bahwa iki sing paling benar, kowe salah. Kowe neraka, aku surga. Salah itu, Mas. Itu dari mana itu, Mas? Nanti akan, ya, tahu-tahu akan sama dengan orang-orang yang mengatakan, oh ini harga mati. Titik-titik harga mati. Aduh, Mas, Mas. Gak ada harga mati, Mas. Harga itu naik turun, Mas. Harga kok naik? Harga mati gak ada harga mati. Harga mati antum dikubur. Harga mati gak ada, Mas. Harganya ada naik turun. Hatta al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Gak ada namanya iman itu fixed. Gak bisa berubah. Iman itu naik dan turun. Sama aja kan dengan hujan ini. Ada hujan deras, ada hujan rintik-rintik. Ya. Jangan menganggap semuanya dengan baju kita sendiri. Assalamualaikum. Semoga Allah Azza Jal menjauhkan kita dari sifat su'udon. Sifat apa, Mas? Su'udon. Dan semoga Allah Azza Jal menganugerahkan kita kelembutan. Lembut dalam menuntut ilmu syar'i, lembut dalam dakwah, dan semuanya itu dilakukan dengan hikmah. Sesuai dengan kondisinya. Ya. Nah, kemudian, bentuk kebodohan terhadap manhaj salaf yang lainnya adalah memberi hukuman berdasarkan kronologis apa yang menyebar di kalangan awam. Viral di kalangan awam ditabrakkan dengan pengamalan salaf. Oh, nek salaf itu anti tahlilan. Oh, nek salaf itu enggak mau yasinan. Oh, kalau salaf itu gak mau manakiban, gak mau sholawatan. Semuanya yang tan-tantin gak mau dia. Ya, karena gak ada salafian. Ya. Karena kalau ada salafian, maka akan ada kata-kata apa? Mesakan. Kan makso. Harus kan mesaki. Mesakan. Semuanya serba dipaksakan. Enggak benar seperti itu, Mas. Nah, oleh karena itu, bentuk-bentuk bodoh di sini, jahil di sini, ya, Ana juga sebenarnya kurang suka untuk mengatakan bodoh itu. Jadi, kita fahami ketidaktahuan. ketidaktahuan terhadap manhaj salaf itu seperti itu. Yang ketiga, yang keempat, tidak belajar manhaj dari kitab-kitab ulama yang mumpuni. Maksudnya apa? Hanya belajar dari penjabaran ustaz yang menggiring pada distorsi. Distori. Distorsi. Makna. Manhaj salaf. Kenapa, Mas? Ini kejadian. Ustadznya tegas, kereng, dan seterusnya. Ya, nganggapnya, oh itu ustadznya salafi kayak gitu tuh. Yang sedikit-sedikit main pedang, main ini, main kasar, main... Itu gak benar seperti itu. Jangan menisbatkan salafi itu sebagai kelompok. Dan jangan menisbatkan ustadz-ustadz yang menisbatkan diri sebagai ustadz salafi itu pasti benar, itu pasti ideal. Mesti suci. Enggak, Mas. Itu salah juga. Dan jangan sampai kemudian apa? Kita paham tentang salafi hanya dengan perkataan dari ustadz. Enggak. Setiap orang punya kelemahan. Bahkan ketika Anda menyampaikan pun, Anda banyak salah daripada benarnya. Menjadi ada yang benar, karena itu adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa itu semua enggak akan ana, enggak akan ada ana bisa mengatakan sesuatu yang benar. Ya. Paham sampai di sini, Mas? Nah. Kemudian, tidak belajar dari orang-orang yang memang sudah menjadikan manhaj salaf sebagai acuan baku dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi semua kajian masih diikuti dengan serampangan. Contoh misalnya, ada enggak ya antum ngajinya sama apa? Jamaah, oh jamaah. Atau yang ayo kita ke diskotik, kita dakwah di sana. Karena tidak ada dakwah yang terjadi di diskotik kecuali kita lakukan. Atau kita dakwah dengan menjaga gereja-gereja. Enggak seperti itu, Mas. Ya. Tolak ukurnya, barometernya bukan seperti itu. Itu karena kita terlalu banyak membaca hal-hal yang tidak sesuai dengan manhaj salaf juga. Kita hanya menilai dari dohirnya. Kita enggak belajar dari intinya inti. Ya. Paham sama sih, Mas? Kayak misalnya, antum melihat ulama-ulama yang sudah meninggal, berarti dalam kondisi mereka, ya, meninggalnya sampai sekarang ilmunya masih dipelajari. Buku-bukunya masih diabadikan. Masih dicetak. Itu berarti apa? Keikhlasannya tinggi, Mas. Kalau sekarang yang masih hidup belum tentu, itu pantas untuk dielulukan. Kita enggak tahu akhir kehidupan kita bagaimana. Paham maksudnya di sini? Nah, ini contoh saja. Kemudian yang keenam, orang yang sudah diberikan hidayah untuk menapaki manhaj salaf pun itu juga akan diganggu oleh waswas syaitan. Dengan apa, Mas? Dengan cara menjelekkan, menggibai atau mengadu domba sesama muslim yang mengikuti manhaj salaf dengan rasa bahwa dirinya adalah yang paling benar dan yang lainnya salah. Ini juga terjadi racun yang seperti ini. Nas'alullah salam afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini. Akunya, egonya. Mas, nek jenengan gak ngaji di karet, saya gak akan salam sama jenengan. Gitu. Ya, seperti itu, Mas. Itu bukan salah. Ya. Itu, ya, sebutannya bukan salah. Dan itu bukan salafi, bukan orang yang menisbatkan kepada salaf. Ya. Jadi kalau antum itu ketemu sama yang di kenal satu kajian, antum bisa senyum. Wah. Kalau enggak, perengat-perengut. Wala salam, wala kalam. Allahumma sta'an. La hawla wa la illa billah. Atau antum itu akan mengangkat apa? Ayo, kita hajar dia. Ya. Kita boikot dia. Diamkan saja. Gak boleh. Anaknya sekolah di sini, ya, istrinya jualan di sini, gak boleh. Gak seperti itu, Mas. Itu bukan salaf. Dan itu bukan klaim salafi yang seperti itu. Bukan pada ya pada tempatnya. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan petunjuk kepada dolatul muslimin. Karena yang seperti inilah yang kemudian apa merecoki kaum muslimin. Menjadi pecah kaum muslimin dengan sebab apa? Akuisisi sepihak. Akuisisi sepihak. Allah musta'an. Nah, kemudian yang ketujuh adalah orang yang sudah menapaki manhaj salaf seharusnya mempunyai akhlak yang lembut dan baik serta akidah yang benar. Kalau orang yang sudah lama ngaji manhaj salaf tapi akhlaknya masih kasar, masih bengis, maka dipertanyakan ngajinya. Antum itu ngaji kemana, Mas? Kok kemudian bahasa tubuh antum ataupun bahasa verbal antum tidak sesuai dengan yang diajarkan? Ini yang sering terjadi. Antum menjadi kasar sama orang. Apalagi ketika jenggotan, ya dilihatnya apa? Dari atas ke bawah. Mas, ngaji di mana, Mas? Ana masih muslim, Mas. Ana masih syahadat, Mas. Ya. Apa maksudnya sih? Ya inilah yang menjadi apa? Kronologis syaitan itu menginginkan apa? Tafrish. Adu domba, Mas. Tidak menginginkan, syaitan tidak menginginkan kalau antum itu tenang-tenang saja, bersatu. Ini yang sangat ditakutkan oleh orang kafir. Kalau kaum muslimin bersatu, ya di atas akidah yang hak, akidah yang sahih, maka ini sangat menakutkan, Mas. Ini sangat menakutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terjadi. Ini distorsi terhadap pembahasan yang berkaitan dengan salaf. Maka orang yang menisbatkan kepada salafi dan dia mengatakan saya ini adalah kelompok salafi, jenengan bukan. Berarti antum itu enggak ngerti itu salaf itu apa. Makanya Syekh Abdul Bari telah tadi mengatakan ma uhibbu al-ism salafi. Ya. Walakin ya uhibbu an aqul nafsi li nafsi ahlul hadithi. Aku lebih senang kalau diriku itu aku panggil menisbatkan kepada ahlul hadith. Kenapa seperti itu? Waktu itu ditanya. Limada ya syekh? Lianna ahlul hadith alladhi yuhibbul hadith. Ya. Walladhi yuhibbul hadith yuhibbul Qur'an tilqa'iyan. Karena orang yang mencintai hadis itu adalah maka dia otomatis dia mencintai Al-Quran. Ya. Kalau orang sudah mencintai Al-Quran dan Sunnah, maka itulah yang menjadi Ahlu Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya. Paham maksudnya di sini? Makanya, nahnu min ahlil hadis. Hatta kemarin itu ketika ana tanya sama beliau, Syekh Marayukum, mada nusammi mahadina. Ya, Syekh, ana pengen bangun ma'had. Lalu kita kasih nama apa nih ma'hadnya? Ahlul Hadis ya, Zaki. Waduh. Ana dalam hati ana senang. Tapi di Indonesia itu tidak sama dengan nisbat yang seperti itu. Paham enggak maksudnya? Ya. Ana paling senang itu Ahlul Hadis dan ana sependapat dengan beliau. Tapi ketika kita lihat sekarang di sini, berapa banyak orang yang paham tentang manhaj salaf? Mereka enggak paham. Hatta orang yang sudah ngaji pun ketika mereka tidak belajar manhaj, mereka menisbatkan sesuatu yang salah. Mereka menisbatkan terkadang apa? Mengkultuskan ustadznya. Ana tidak perlu dikultuskan. Atau ustaz fulan, syekh fulan tidak perlu dikultuskan. Itu enggak benar. Ya, yang kita kultuskan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya. Karena apa? Mereka diberikan pujian di dalam Al-Qur'an, Mas. Kita enggak. Ulama-ulama kita enggak. Ya, orang perorangannya enggak. Maka jangan sampai mengutuskan mereka. Kita mengutuskan adalah orang-orang yang sudah diberikan apa, Mas? Penghargaan, apresiasi. Dari apa? Pengakuan dari Allah Azza wa Jalla, Zat yang menciptakan kita. Nah, sekarang kalau ini status antum saja sudah belum diakui, kok antum pengen sekolah di situ? Kira-kira gimana, Mas? Paham nggak? Ini dengan sama dengan cara persepsi apa? Sekolah. Ini kalau dulu ya. Kalau sekarang sudah tidak pernah mempertanyakan. Status antum itu apa? Mas, ada kursi lagi gak mas? Buat Pak Bambang. Nah. Nah. Jazakallah khair. Allah mubarak. Ya. Ya, seperti itu mas. Kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, gak perlu kemudian diminta. Itulah yang menyebabkan kita berbeda dengan yang lain. Kelak kita, mas. Kalau kita itu semakin belajar menuntut ilmu syar'i, harusnya kita lebih peka terhadap sesama kita. Lebih sayang dengan sesama kita. Dengan sesama kaum muslimin maksudnya. Bukan hanya yang ngaji saja. Bukan. Salah itu, mas. Ya. Jadi kalau ada orang yang datang ke sini, ke Baitul Salam, kemudian tahu-tahu langsung duduk, kita tertegur, itu karena kita sayang. Bukan karena kita itu pengen sok benar, bukan, salah di situ. Nah, ini tentang apa mas? Bodoh terhadap atau ketidaktahuan terhadap manhaj salaf. Jadi yang pertama adalah salaf itu adalah nisbat kepada para sahabat. Kalau ada yang mengatakan salafi kelompok, maka ya kita tanya penemunya salafi itu siapa, pendirinya siapa, dan ketuanya siapa. Ada enggak muktamarnya, ya, kemudian pergantian ketuanya, ada enggak yang seperti itu, mas? Ya, juklaknya ada enggak? Kalau kemudian tidak ada, maka jangan pernah antum atau kita menamakan bahwasanya itu salafi. Iya, semoga ikhwan itu dia ingin menisbatkan kepada generasi yang terbaik, yaitu kaum salaf terdahulu, yang sebagaimana kita sudah bahas hadisnya, ya. Khairun nasi qarni summa alladhi yalunahum summa alladhi yalunahum, ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku dan para sahabatku, kemudian generasi tabi'in, kemudian tabi'u tabi'in. Maka jangan pernah antum itu malu, karena salafi sesungguhnya bukan kelompok. Orang yang mengatakan dia dari kelompok salafi, maka dia adalah orang yang jahil terhadap salafi tersebut, karena salafi itu bukan kelompok. Salafi itu penisbatan. Maka tadi anda katakan, kalau orang jamaah tablik, itu penisbatan atau kelompok? Kita jawab kelompok, karena dia ada pendirinya, ada ketuanya. HTI. Ya, Hizbut Tahrir. Ya, harusnya bukan Hizbut Tahrir Indonesia, tapi kita belajar tentang apa? HTI sendiri, Hizbut Tahrir sendiri. Itu ada kelompoknya. Ada ketuanya. Maka itu adalah kelompok mas, bukan penisbatan. Paham? Membedakan antara mana yang kelompok dan mana yang penisbatan. Salafi itu bukan kelompok, karena salaf itu adalah generasi terdahulu yang Allah berikan pujian. Sebagaimana tadi di ayat wassabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Ya, orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor. Ya, walladzina tab'auhum biihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apakah kita sekarang itu menginginkan untuk mendapatkan, untuk bisa mengikuti para sahabat yang dari Muhajirin dan Ansor dengan baik, mengikuti mereka dengan baik? Tentunya kita pengin. Kenapa, Mas? Ganjarannya di atas itu apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah azza wajalla. Paham maksudnya di sini mas? Ya. Jadi jangan sampai kita di apa mas? Dikecilkan makna dari salaf itu dengan suatu hal yang di situ karena orang tidak paham apa itu salafi maka mereka menjadi benci. Mas jangan benci dulu mas. Bisa jadi yang antum benci itu adalah nanti akan yang paling disayang mas. Yang paling dicintai. Ya. Karena kaitannya ya. Kontekstual dari sini adalah ya. Kontekstual apa, Mas? Ya. Mencintai dan membenci itu jangan sampai nemen, Mas. Karena Nabi SAW menyebutkan ahbib habibaka hauna. Ya. Karena cintailah orang yang kau cintai itu semestinya saja. Ya. Ma'asa an yakuna baghidaka yawmama. Bisa jadi suatu saat akan menjadi musuhmu. Menjadi apa? Musuhmu. Jadi kita kalau senang, mencintai, biasa saja mas. Jangan terlalu nemen. Nanti itu akan menjadi musuh suatu hari. Begitu juga sebaliknya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Abghid baghitaka hauna ma'asa ayakuna habibaka yaumama. Dan bencilah apa orang yang kau benci, ya, ala kadarnya saja, semestinya saja. Jangan sampai nantinya menjadi apa, mas? Karena bisa jadi, kelak akan menjadi orang yang paling dicintai. Ya, paham sama sih, mas? Ya, jadi, jangan sampai adanya tentang bodoh ketidaktahuan terhadap manhaj salaf menyebabkan orang menolak kebenaran. Apa-apa yang dibawa oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, ini sepintas tentang apa, mas? Bodoh ketidaktahuan terhadap manhaj salaf. Maka ini yang terakhir, mas. Orang yang sudah menapaki manhaj salaf seharusnya mempunyai akhlak yang lembut, baik serta akidah yang benar. Kalau orang yang sudah lama ngaji manhaj salaf tapi akhlaknya masih kasar dan bengis, maka dipertanyakan ngajinya. Dia belum ngaji dengan sesungguhnya. Dia masih hura-hura, mas. Tahu, mas? Hura-hura. Masih gebiah uyah. Masih hanya sekedar nambahin bumbu uyah. Tapi tidak berasa kalau garamnya itu sudah menyerap atau tidak. Kenapa? Keburu panas asat, mas. Umop. Gak bisa dinikmati. Nasallahu alaihi wasallam. Dan begitu pun apa, mas? Ini ya. Ya. Ana ingin menambahkan lagi tentang koreksi tentang poin yang nomor 5, mas. Tidak belajar dari orang-orang yang memang tidak belajar dari orang-orang yang memang sudah menjadikan manhaj sebagai acuan baku dalam bentuk ilmu syari. Artinya tidak belajar kecuali dari tidak belajar kecuali dari orang-orang yang memang sudah menjadikan manhaj salaf sebagai acuan baku dalam menuntut ilmu syar'i. Jadi semua kajian masih diikuti dengan serampangan. Ya. Jadi jangan sampai. Ya. Artinya apa? Misalnya antum mengatakan, oh saya masih ngajinya dengan Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Enggak, saya ikut kajian Habib Fulan, atau Gus Fulan, Gus Fulan. Mas, sabar. Ya. Antum memilih untuk ikut kajian pun, antum sebenarnya diajarkan oleh para ulama untuk sholat istikharah terlebih dahulu. Memilih mana yang memberikan manfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Tidak setiap, misalnya antum lihat ada cuplikan video dari ustadz yang terkenal, misalnya. Kemudian antum mengatakan bahasanya, ini ustadz saya akan share kepada jenengan. Share, ting, dilihat. Aku mengguyang-guyu, tok, isini kajiane, orang no dalile, ya, malah dagel. Misal, nasolosol mafia. Ya, kita tidak membenci yang seperti itu, tapi, mas, tolong antum kritisi. Apakah yang dia lakukan itu sebagaimana ketika dia menisbatkan kepada salaf, kepada orang-orang terdahulu? Apakah orang-orang terdahulu itu berbicara dengan hawa nafsu, dengan dusta, dengan dongeng, dengan konon kabarnya? Enggak. Ya. Mereka berbicara dengan dalil. Kenapa mereka berbicara dengan dalil? Karena saat itu mereka melihat langsung dalil itu, wahyu itu turun. Ya, nata'allamu wa na'malu wal wahyu nanzil. Ya, wahyu yanzil. Jadi kita itu belajar, kita itu mengamalkan, sedangkan wahyu itu turun. Ya, ini sering disebutkan. Ya. Ini jangan sampai kemudian antum itu mencampur-campur. Ya, sudah tahu ustadznya itu hanya gergeran, enggak ada ilmu, enggak ada dalil dan seterusnya. Kok masih tetap sering dipakai? Masih sering diambil. Ya. Kenapa? Oh, itu cara memilih diksinya itu elegan, Ustaz. Diksinya begitu meresap. Kalau bumbu itu, ungkepannya ayamnya itu berasa banget. Berasa banget. Seolah-olah dulu itu kalau dia ngomong seperti kiai yang sudah meninggal itu. Ya. Yang jago retorika. Kiai Zainuddin MZ. Yang kalau sore menjelang Ramadan itu, ya, kajiannya itu didengarkan pakai toa sampai wang wong wang wong wang wong, semuanya mendengarkan dengan seksama. Enggak ada yang protes dan enggak ada, ya, keputusan Menteri Agama saat itu enggak ada, ya, yang mengatur tentang toa, ya, enggak ada. Dan itu lebih berisik lagi daripada sekedar adzan dan iqamah, Mas. Kajian ini menjelang buka puasa, ya. Paham saya di sini. Dan ini subhanallah sering kita dapati seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian itu pasti benar. Nah, sekarang kita lanjut kepada apa yang kita bahas. Tafwid, ya, ini kemarin tadi sudah kita jelaskan. Pasrah. Tafwid itu apa, Mas? Pasrah. Jadi sini tafwid, ya, inna tariqat as-salafi hiya tafwid. Jalannya orang-orang salaf terdahulu itu tafwid. Nah, ini salah. Tafwid itu apa, Mas? Pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan. Para sahabat terdahulu tidak pasrah bongkoan, Mas. Kalau mereka pasrah bongkoan, kenapa mereka bertanya? Ayu amal ahabba indallah. Ya, kalau mereka itu pasrah bongkoan, ya ayo wis lah, yang penting Islam mlebu surga wis to. Ya, sahabat to. Ya. Ahlu Badar apalagi. Ya. Yang ikut perang Badar. Ya. Tentunya mereka enggak akan bertanya, ayo amal ahabba indallah. Amalan apa yang dicintai di sisi Allah? Ya. Mereka akan tidak mengatakan seperti itu. Maka ini bukan tafwid. Manhajnya mereka, jalan pemikiran mereka bukan apa? Tafwid. Karena tafwid itu apa? Pasrah bongkoan. Ya. Haula'i dhallu. Maka mereka yang mengatakan bahwasanya manhaj apa orang-orang salaf terdahulu, para sahabat itu tafwid, pasrah bongkoan, mereka dhallu, mereka sesat in qalu dhalika, ya. Kalau misalnya mereka benar-benar mengatakan ini seperti itu, ya. Jadi kalau mereka mengatakan haula'i dhallu in qalu dhalika, kalau mereka mengatakan demikian, an jahli bi tariqis salaf, maka mereka itu bodoh, tidak tahu tentang jalannya salaf. Wa kadzabu in qalu dhalika an amdin, dan mereka, ya, ini di bawahnya, dan mereka sudah dusta, ya, mereka telah dusta. In qalu, kalau mereka mengatakan dhalika yang demikian an amdin, ya, kalau mereka mengatakan yang demikian itu sengaja, ya, sengaja. Maksudnya mereka mengatakan bahwasanya para salaf terdahulu itu tafwid karena sengaja. Maka mereka sudah apa, Mas? Ya, sudah dusta. Au naqulu, atau kita katakan kadzabu ala wajhaini. Mereka dusta atas dua sisi pandang. Ala lughatil Hijazi li'annal kadhiba, ya, lughatil Hijaz, li'annal kadhiba 'indal Hijaziyyin bima'nal khata', karena dusta menurut bahasa Hijaz, ya, orang-orang Hijaz, itu adalah maknanya khata, salah. Ya. Bukan dusta tapi salah. Nah. Wa ala kulli halin la syakka anna alladziina yaquluna, tidak diragukan lagi. Orang-orang yang mengatakan inna madhhab ahli sunnati huwa at-tafwid, annahum akhta'u. Ya. Tidak diragukan lagi. Orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya madhab ahlu sunnah, madhab ahlu sunnah huwa tafwidu, adalah pasrah bongkoan madhabnya, ya, annahum akhta'u, maka mereka telah salah. Mereka siapa? Yang mengatakan yang demikian. Paham sampai sini, Mas? Ya. Lianna madhab ahli sunnati huwa itsbatul ma'na wa tafwidul kaifiyati. Suf, antum lihat. Ini adalah ya. Ini adalah kaidah, Mas. Kaidah. Ini kaidah. Alasannya, Pak, lianna madhab ahli sunnah, karena madhab ahli sunnah, ya, ini adalah madhab. Madhab itu apa, Mas? Pijakan. Ya. Jadi, madhab ahli sunnah, ya, madhab, lianna madhab ahli sunnati huwa isbatul ma'na, dia itu menetapkan makna, wa tafwidul kaifiyati, dan menyerahkan tentang bagaimananya. Kayak misalnya bahwa tentang nuzul, ya, yang sudah kita pelajari, ya, yang sudah kita pelajari, nuzul itu sudah kita pelajari. Itu apa, Mas? Bahasanya inna Allah yang zilu, ya, ila sama'id dunya, ya, itu setiap sepertiga malam yang terakhir Allah azza wajal turun ke langit dunia. Sepertiga malam yang terakhir, setiap sepertiga malam yang terakhir. Dan ini menunjukkan bahwasannya apa yang menjadi konsepnya tafwid di sini tidak benar, ya, tidak seperti itu, ya. Kenapa? Yang benar ahli sunnah itu adalah, ya, kita menetapkan maknanya. Artinya apa? Kita menetapkan bahwasannya Allah itu benar-benar turun. Tetapi tentang bagaimananya, kita menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Paham maksudnya? Bukan dari awal itu tafwid. Bukan dari awal pasrah bongkoan. Bukan. Itu salah. Ya. Paham ya? Nah. Nah. Sehingga di sini, ya rahmatullah. Ini makna. Ya, ini kita tulis sebagai bagian dari kaidah. Karena apa? Nanti kalau enggak ditulis lupa, Mas. Sebelah mana itu menjadi kaidah? Ya, kaidah. Dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, ya, madhabnya menetapkan makna dan menyerahkan tentang tata cara bagaimananya. Contohnya sifat turunnya, ya, turunnya, sifat turunnya Allah ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Maka kita tetapkan seperti itu, dan kita memasrahkan tentang bagaimana turunnya Allah kepada Allah sendiri. Paham gak sini? Karena tafwidnya itu tentang kaifiatnya, Mas. Bukan dari awal itu sudah pasrah bongkoan. Ini salah kalau anggapan bahasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pasrah bongkoan. Ragil merkoso. Enggak, bukan seperti itu, Mas. Kan tafwid seperti itu. Tafwidnya pada kaifiatnya. Bagaimana turunnya Allah Azza wa Jal ke langit dunia setiap sepertiga malam, maka enggak ada yang tahu. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan mempertanyakan yang seperti itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah mencukupkan diri dengan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah tentang hal tersebut. Pasrah, Mas. Ya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu turun setiap sepertiga malam yang terakhir. Karena dalilnya jelas. Dalilnya sahih. La syakka fi dzalik. Tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Paham saya misi, Mas? Nah. Sekarang kita lanjutkan. Wal yu'lam anna al-qawla bitafwidi kama qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah min syarri aqwali ahli al-bida'i wal-ilhadi. Wal yu'lam. Dan harus ketahui annal qawla, bahwasanya perkataan bitafwid, tafwid pasrah bongkoan, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah 728, Mas, tak tufia, ingat, Mas, jadi antum faham mana mungkin Syekhul Islam Ibn Taymiyyah itu mengikuti Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, ngawur. Oh, itu kelompoknya salafi itu pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dek, Mas, sabar dulu, Mas. Ya. Antum tahu meninggalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kapan? Meninggalnya Syekhul Islam Taimiyah kapan? Antum aja enggak paham kok. Ya. Jangan terburu-buru, Mas. Jangan terburu-buru. Semoga Allah Azza memberikan antum semangat untuk mempelajarinya. Ya. Ini penjelasan bahwasanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa? Min syarri aqwali ahli bidai wal ilhad. Ini adalah termasuk sejelek-jelek perkataan dari ahli bidah dan ilhad. Orang-orang ilhad. Ya. Ya. Orang-orang yang melakukan ilhad itu apa, Mas? Orang-orang yang melakukan kekufuran, orang-orang yang bisa dibilang itu dia orang-orang yang tidak mengakui tentang keesaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Paham saya sih? Nah. Nah. Kemudian indama, ya, ketika yasma'ul insan. Ya. Jadi ini sekarang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dijelaskan tentang kronologisnya. Indama yasma'ul insanu at-tafwidha. Indama yasma'ul insanu at-tafwidha. Yaqulu hadha jayyidun. Hadha jayyidun. Hadha jayyidun. Aslamu min ha'ula'i wa ha'ula'i. La'akulu bimadhabi salaf. Wal'akulu bimadhabi ahli ta'wili. Ya, asluku sabilan wasaton. Wa aslamu min hadha kullihi wa aqulu Allahu a'lam wa la nadri ma ma'naha lakin yaqulu Syekhul Islam hadha min syarri aqwali ahli al-bida'i wal ilhadi. Nah. Nah. Di sini jelaskan indama yasma'ul insan, ketika orang mendengar kata-kata apa? Tafwid. Ya. Kemudian dia mengatakan apa? Hadza jayyidun. Ini baik. Ini bagus ini. Jayyid. Jayyid apa? Bagus. Aslamu min haula'i wa haula'i. Ini lebih selamat daripada mereka dan mereka. Mereka orang-orang yang nyeleneh. Ya. La aqulu bi madhab salaf. Aku tidak katakan dengan madhab salaf. Wala aku lebih madhab ahlu ta'wil. Bukan aku mengatakan dengan madhab ahlu ta'wil. Ya, ta'wil itu sudah kita bahas. Ya. Ya, asluku sabilan wasato. Aku menempuh jalan pertengahan. Ya, sekarang lagi di dengung-dengungkan apa? Ya. Apa, Mas? Tentang hah? Apa? Tentang wasato. Pertengahan. Ya. Dan ini sering dijadikan sebagai alat sekarang. Islam itu enggak perlu kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Yang penting wajib-wajibnya saja. Salah sama. Wa aslamu min hada kulli. Dan lebih selamat dari yang ya dari ini seluruhnya. Ya. Nah ini ngeri, Mas. Ya. Dan jadi wa aslamu min hada kullihi. Wa aqulu Allahu a'lam, dan aku katakan Allahu a'lam, Allah lebih mengetahui. Wa la nadri ma makna, dan kami tidak mengetahui apa maknanya. Lakin yaqulu Syekhul Islam, namun Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, hada min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhadi. Ini adalah sejelek-jelek perkataan dari orang-orang yang ahli bid'ah, orang-orang yang melakukan kebid'ahan, wal ilhadi, dan orang-orang yang melakukan kekufuran, orang-orang yang di situ melakukan kesalahan fatal dalam hal akidah. Nah. Sehingga kalau misalnya antum lihat, ya antum bisa lihat kontekstual dari apa yang dibahas itu, ya sering masuk kepada pembahasan masalah apa? Definisi. Orang sudah salah, tidak faham definisi yang sesungguhnya, tapi dia sudah mengartikan sesuai dengan dhonnya dia. Ya. Nah. Nah. Jadi kalau misalnya kata-kata lakin yaqulu Syekhul Islam Taimiyah. Syekhul Islam Taimiyah itu memang saat pada masanya beliau sudah banyak itu orang-orang ateis, orang-orang ahli filsafat yang menginginkan kaum muslimin hancur dengan ininya mereka, metode-metodologi mereka. Makanya lakin yaqulu Syekhul Islam Taimiyah hada min syarri aqwali ahli bid'ah wal ilhadi. Ini adalah sejelek-jelek perkataan orang ahli bidah dan ilhadi. Orang-orang yang merusak akidah, yaitu ateis. Tidak meyakini Allah Azza wa Jalla sebagai zat, satu-satunya zat yang diibadai dengan benar. Nah, sehingga di sini mereka mengatakan seperti itu. Kemudian, di situ dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, wa sadaqa rahimahullah idza ta'amaltahu wajadtahu takdziban lil qur'ani wa tajhilan lir rasuli sallallahu alaihi wasallam, ya istitalatun lil falasifati. Jadi wa sadaqa rahimahullah, dan telah benar rahimallah, maksudnya rahimallah siapa nih? Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Syekhul Islam ilmu Taimiyah. Idza ta'amaltahu, apabila engkau memperhatikannya, memfokusinya, merenunginya, ya. Wajadtahu takdziban lil Qur'ani. Maka engkau dapati bahwasanya ini adalah bentuk kedustaan kepada Al-Qur'an. Bentuk kedustaan kepada Al-Qur'an. Wa tajhilan li rasuli sallallahu alaihi wasallam, dan ini bentuk kebodohan terhadap apa yang dibawa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk kebodohan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wa istitalatu lil falasifati. Nah, ya, dan istitalatan lil falasifati, Jadi istatolah itu adalah sering niru. Orang latah itu. Latah, ya istitolah. Ya, makanya jadi harusnya tolah bukan latah. Gitu. Ya. Orang tolah, gitu. Bukan latah. Ya, istitolata, ya istitolatan lil falasifati. Ya, latah terhadap orang-orang filsafat. Ya. Makanya filsafat sendiri menjadi menjadi bumerang ketika apa filsafatnya memakai bentuk-bentuk filsafat Yunani. Tapi kalau kemudian antum itu dalam konteks satu paragraf, kemudian antum itu menyederhanakan itu menjadi sesuatu yang mudah untuk dipahami, itu bagian dari apa yang disebut ya filsafat secara bahasa. Filsafat apa mas? Makna secara bahasa. Artinya menyederhakan, menyederhanakan pemahaman. Paham maksudnya disini? Tapi bukan berarti kemudian kita belajarnya filsafat. Bukan. Karena kontekstual ketika orang menisbatkan filsafat, maka filsafat itu adalah filsafatnya orang-orang yang nyeleneh. Bukan cara pola pikir yang sederhana. Bukan. Nah, ini yang sering menjadi bumerang juga. Nah, ini naktafi bihadil qudrah. Nanti insyaAllah kita akan lanjutkan setelah sholat maghrib. Naktafi bihadil qudrah. Dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.